bersama Ramayana, bersama Kompak Diki Jaya, kita goyang untuk Sampang bareng kehadiran dari Anissa Rahma Adela, Adela, Adela. dikasih tepuk tangan.